tangan ke pikiran lagi kacau. Benda cantik ku tidur ku penuhi kau. Kesalahku melihatmu kuliah diri sah. Kenapa dengan sama tingkamu kacau balau. Kacau berpikir kanan kanan si kami. Taukah kau itu kagak mementingkan keinginan mau. Ku mau kau dengan kami. Sudah semakin setinggi lagi. Rekayasa bayar pasang negeri depau. Taukah kau repotnya pikirkan sedemau. Kata memikirkan akan nasib kami. Taukah kau itu kaya mementingkan keinginan mau. Ku mau kau dengan kami. Kau resi. Yeah.